Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah Al-Usul min Ilmil Usul karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala. Kita sampai pada poin bahasan al-haqiqatu wal-majazu. Yang qasimul kalamu min haythul istimalu ila haqiqatin wa majazin. Kalam di dari sisi al-istimal, penggunaan, terbagi menjadi dua macam, yaitu ada kalimat hakiki dan ada kalimat majazi. Maka hakiki adalah lafaz yang digunakan fima wudi'alahu, pada makna sebenarnya. Contohnya adalah kata-kata asadun dalam pengertian lil hayawan al-muftaris, untuk kemudian hewan yang memangsa. Maka al-lafdu al-musta'mal, maka untuk disebut hakiki harus musta'mal, digunakan, bukan muhmal. Fala yusamma haqiqatan, maka kata-kata muhmal, muhmal itu kata-kata yang tidak ada dalam bahasa Arab. Ini boleh jadi susunannya Arab, namun bukan dan tidak ada dalam bahasa Arab. Itu kata-kata muhmal. Maka lafadz yang muhmal tidak disebut hakiki, tidak disebut majaz. Kemudian fima wudi'alahu, pada makna sebenarnya, maka tidak termasuk dalam hakiki al-majaz. Kemudian hakiki terbagi menjadi tiga macam: hakiki dari sudut pandang bahasa, dari sudut pandang syar'i, dan hakiki dari sudut pandang urfi. Maka al-lughawiyah, al-haqiqah al-lughawiyah adalah lafaz yang digunakan dalam makna yang sebenarnya fi lughah, menurut sudut pandang bahasa. Maka fi lughah, sehingga tidak termasuk dalam hal ini adalah hakiki syar'i dan hakiki urfi. Contohnya adalah salat, maka makna hakiki lughawi untuk salat adalah ad-du'a'u. Fatuhmal alaihi fi kalami ahli lughati, maka dimaknai dengan makna doa kata-kata salat fi kalami ahli lughah, dalam perkataan ahli bahasa, atau dalam konteksnya konteks berbahasa secara umum. Kemudian hakiki syar'i adalah lafaz yang digunakan fi mawdi'alahu, dalam makna sebenarnya fi syar'i, menurut tinjauan syariat. Menurut tinjauan syariat berarti tidak termasuk dalam hal ini hakiki lughawi dan hakiki urfi. Contohnya salat, maka makna hakiki syar'i untuk salat adalah kumpulan dari perkataan dan perbuatan yang telah diketahui, dibuka dengan takbir, yaitu takbiratul ihram, yaitu takbiratul ihram, dan ditutup dengan ucapan salam. Fatuhmal, maka dimaknailah kata-kata salat dalam perkataan ahli syar'i, ahli syariat, atau pembahasan syariat dan fikih, ala dalika, dengan pengertian di atas. Kemudian hakikat urfi adalah lafaz yang digunakan fi mawdi'alahu, dalam makna yang sebenarnya fil urfi, menurut kebiasaan, budaya dan kultur orang Arab. Maka ini adalah fil urfi, maka tidak termasuk dalam hal ini adalah hakiki lughawi dan syar'i. Contohnya dabbah. Pengertian dabbah menurut hakikah urfiyah adalah binatang berkaki empat. Fatuhmal, yang ini berbeda dengan maknanya secara bahasa. Semua yang berada di atas muka bumi, mau berkaki seribu, maka kaki dua dan seterusnya, semuanya dabbah, lughatan. Namun urfan, yang disebut dabbah hanya binatang berkaki empat. Contoh yang lain adalah walad. Dalam hakiki urfi, walad itu artinya anak laki-laki. Sedangkan lughawi mengatakan semua anak, baik laki-laki ataupun perempuan, apapun jenis kelaminnya, dia walad. Maka berbeda maknanya secara bahasa dan maknanya secara urf atau dalam penggunaan dan kebiasaan orang Arab. Fatumal, maka dimaknailah kata-kata dabah alaihi dengan pengertian di atas dalam perkataan ahli urfi. Jika konteksnya adalah konteks penggunaan urfi, maka dimaknailah dengan makna urf. Faedah mengetahui pembagian hakiki menjadi tiga macam ini adalah kita maknai setiap lafaz pada makna hakikinya di tempat penggunaannya. Fayuhman, maka kita tafsiri penggunaan ahli lughah dengan makna lughawi. Penggunaan syariat yaitu dalil Quran dan sunnah dengan makna syar'i. Penggunaan ahli urfi ala hakikat urfiyah dengan hakikat urfiyah. Maka itu tiga macam makna hakiki. Dan kalau dari sudut pandang hakiki yang lain, maka makna satu hakiki itu majazi. Maka misalnya dari sudut pandang hakiki lughawi, maka makna syar'i itu makna majaz. Dari tinjauan hakiki lughawi, maka makna urfi itu makna majaz. Walad, kalau dari sudut pandang lughah bahasa Arab, walad semua anak laki-laki ataupun perempuan. Ketika kemudian urf orang Arab memaknai walad dengan semata-mata anak laki-laki, itu sudut pandang bahasa mengatakan ini majaz. Jadi dari tiga makna hakiki tersebut, semuanya adalah hakiki di konteksnya masing-masing. Tapi kalau kemudian dari satu konteks kita pakai untuk membaca konteks yang lain, maka itu menjadi maknanya makna majaz. Dan majaz adalah lafaz yang digunakan tidak pada mawudi alahu makna sebenarnya. Contohnya adalah asad dalam pengertian lelaki pemberani. Maka untuk disebut majaz harus musta'mal, sehingga tidak termasuk dalam majaz kata-kata yang muhmal, kata-kata yang tidak terkenal dan tidak diketahui sebagai bahasa Arab, meskipun tulisannya Arab. Ya, maka mungkin bahasa-bahasa jimat cuma nun empat kali, itu lafaz muhmal. Nun empat kali, ya Arab tulisannya nun, nun, nun, nun. Nah, apa artinya? Tidak ada artinya dalam bahasa Arab. Itu muhmal. Fala yusamma haqiqatan wala majazan. Maka tidak bisa disebut hakiki, tidak bisa pula disebut majazi. Fi ghairi ma wudi'a lahu, tidak pada makna sebenarnya, maka tidak termasuk dalam ini adalah makna hakiki. Dan tidak boleh memaknai lafaz dengan makna majaz kecuali dengan alasan yang benar. Ini alasan yang menghalangi untuk diinginkannya makna hakiki. Yang alasan yang benar ini dalam ilmu bayan yang merupakan salah satu cabang ilmu balaghah disebut dengan sebutan qarinah. Dan disyaratkan untuk sahnya penggunaan lafaz dalam makna yang majaz, dalam maknanya yang majazi, adanya hubungan antara makna hakiki dengan makna majazi. Liasiha, supaya sah at-ta'bir bihi, penggunaan makna majaz, penggunaan bihi dengan satu lafaz anhu untuk makna tersebut. Misalnya supaya sah penggunaan kata-kata asad anhu untuk pengertian lelaki pemberani. Nah, hubungan antara makna hakiki dan makna, adanya makna hakiki dan makna majazi ini yang dalam ilmu bayan disebut dengan ilaqah. Dan ilaqah dalam ilmu balaghah boleh jadi musyabahah, keserupaan, kemiripan, atau non keserupaan. Jika ilaqahnya adalah musyabahah, keserupaan, maka sumia at tajawuz, maka majas tersebut, tajawuz sama dengan majas, maka kemajasan tersebut gitu, maka majas tersebut disebut isti'arah. Contohnya tajawuz, contohnya penggunaan majas dengan kata-kata asad dalam pengertian rajulus suja', seorang laki-laki pemberani. Ya, maka asad itu bisa maknanya, itu makna majasinya lelaki pemberani. Nah, untuk kemudian supaya asad itu bisa dimaknai makna pemberani, harus ada titik keserupaannya. Keserupaannya adalah miripnya seorang yang pemberani dengan singa yang juga sama-sama pemberani. Singa masyhur sebagai hewan yang pemberani, maka lelaki pemberani pun punya titik kesamaan, keserupaan dalam masalah sama-sama pemberaninya. Maka ilaqahnya adalah musyabahah, keserupaan atau kemiripan. Dan jika ilaqah atau hubungan tersebut non musyabahah, disebut majas, yang disebut majas mursal. Jika, dan ini disebut majas mursal jika kemajasan itu terjadi pada lafadz, terjadi pada kata, dan nanti akan disebut dengan majas akli jika kemajasan tersebut terletak pada al-isnad, penisbatan dan penyandaran. Contohnya untuk majas mursal, kalimat antakul, anda katakan ra'ayna al-matara, kami mengembalakan kambing, al-matara pada matar. Ya, tentu mengembalakan kambing itu di padang rumput. Dan padang rumput di sini disebut dengan matar. Fa kalimatul matar, maka matar yang makna hakikinya adalah hujan. Matar di sini dimaknai dengan makna majasi, artinya al-usbu, nil-usbi, rumput. Maka tajawuz letak kemajazan itu pada kata, yaitu pada kata matarnya. Dia tidak dimaknai dengan makna hakiki yaitu hujan, namun maknanya rerumputan. Nah, harus ada hubungan, hubungan antara hujan dengan rumput. Maka di sini hubungannya adalah non musyabahah, non kemiripan. Apa hubungannya? Rumput adalah musabab. Rumput adalah musabab. Dan hujan adalah sebab. Rumput yang hijau itu musabab dari sebab, yaitu hujan yang deras. Setelah hujan deras, maka esok harinya akan muncullah rumput yang menghijau, segar menghijau. Contoh majas akli, Anda katakan ambatal mataru al usba, hujan menumbuhkan rerumputan. Maka kata-kata ini seluruhnya, yang ada tiga kata tersebut, seluruhnya maknanya yuradu biha, dimaksudkan dengan kata-kata tersebut makna hakikinya semua. Menumbuhkan, ya memang makna yang diinginkan menumbuhkan. Mata, hujan, ya yang diinginkan betul-betul hujan. Al-usba, yang dimaksud dengan rumput, ya betul-betul rumput. Semuanya hakiki. Akan tetapi, lakinal isnad al-imbat, namun menyandarkan perbuatan menumbuhkan kepada hujan ini majas, karena yang menumbuhkan adalah Allah. Karena hakikinya yang menumbuhkan adalah Allah. Li'annal mumbita, karena yang menumbuhkan rerumputan hakikatan secara hakiki adalah Allah Ta'ala. Fatajawuz, maka letak majas fil isnad, di penyandaran. Maka contoh yang lain dalam bahasa Indonesia, Bapak Presiden membangun jalan tol. Padahal yang bangun kuli. Padahal yang bangun kuli itu tidak hakiki. Bapak Presiden tidak bangun jalan tol. Itu tukang batu, tukang ini, kuli-kuli. Itu hakikinya. Maka di sini terdapat penisbatan membangun tol kepada Bapak Presiden itu majas akli. Itu majas akli. Karena di sini penyandarannya tidak sebenarnya, bukan sesuatu yang real. Bukan satu hal yang real. Kemudian wa minal majasil mursal, di antara majas mursal, tadi majas mursal adalah majas yang ilaqah antara makna hakiki dan makna majazinya itu adalah non keserupaan, non musabaha. Tadi contohnya dicontohkan dengan saya tadi apa, mengembalakan al-matar. Yang di situ ilaqahnya musabab. Atau kemudian ra'inal matar, maka ilaqahnya sabab. Maka matar itu sebab dan yang dimaksudkan adalah musabab, yaitu al-usba. Contoh yang lain dalam bahasa Indonesia, saya membeli 3 ekor kambing. Maka yang dibeli bukan hanya 3 ekor saja, 3 buntut saja, enggak. Namun ekornya dan kepalanya, badannya dan seterusnya. Maka disebut ekor dan yang dimaksudkan keseluruhan. Itu bahasa Arabnya dzikrul juz'i wa iradatul kulli. Disebutkan sebagian dan yang dimaksudkan keseluruhan, pas prototo, itu bahasa Indonesianya. Maka itu majas. Dan antara kemudian hubungan antara ekor dengan keseluruhan, ekor kambing dengan keseluruhan kambing, itu ilaqahnya ilaqah juz'iyah, bagian. Ekor kambing itu adalah bagian dari keseluruhan seekor kambing. Nah, di antara contoh majas mursal adalah kemajasan dalam bentuk tambahan atau dan kemajasan dalam bentuk pembuangan. Matsalu, banyak ulama memberikan contoh untuk majas dengan bentuk tambahan firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un, yang biasa kita terjemahkan dengan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Kalau mereka para ulama mengatakan kaf di sini kamitslihi, ka sama mitsli, Nikah di sini adalah tambahan litaqidin nafil mathali, untuk menegaskan peniadaan adanya keserupaan, adanya makhluk yang serupa dengan Allah Ta'ala. Harusnya cukup laisa syai'un mithlahu. Enggak perlu ka. Laisa syai'un mithlahu. Tidak ada satupun yang semisal dengan dia. Maka kemudian tambahan di sini majas, fungsinya untuk ta'kid, untuk menegaskan, untuk menegaskan, menegaskan dan menguatkan pernyataan bahwa tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada juga yang memberikan pemaknaan lain untuk ayat ini dan masalah kafnya dengan mengatakan bahasanya di sini tidak tambahan. Biarkan dia sebagaimana makna makna asalnya. Sehingga maknanya, sehingga makna ayat laisa syai'un misla mithlihi. Karena ka itu sama dengan mithlu. Ya, ka itu sama dengan mithlu. Sehingga makna ayat laisa syai'un mithla mithlihi. Tidak ada satupun yang semisal dengan semisalnya Allah. Maka menurut penjelasan ini mengatakan, jika tidak ada satupun yang semisal dengan semisalnya Allah, apalagi semisal dengan Allah, mimbabil aula. Maka seandainya ada yang semisal dengan Allah, maka ini berbicara seandainya ada yang semisal dengan Allah. Seandainya ada yang mirip dengan Allah, andai ada yang mirip dengan Allah, maka tidak ada satupun makhluk yang semisal dengan Allah. Tidak ada satupun makhluk yang semisal, yang mirip dengan Allah. Laisa syai'un mithla mithlihi. Maka jika yang semisal dengan semisal Allah saja tidak ada, seandainya Allah punya semisal, yang bisa semisal dengan semisalnya Allah itu tidak ada, apalagi semisal dengan Allah, mimbabil aula, untuk lebih tidak ada lagi. Itu pemaknaan yang diberikan oleh sejumlah ulama yang mengatakan ka di sini bukan zaidah. Ka di sini sebagaimana makna asalnya itu mithlu. Namun apa yang kita tadi kita baca pakai sudut pandang yang mengatakan itu zaidah, itu tambahan dengan faedah, ya, tambahan secara kata, meskipun pun tidak mengandung, dan itu bukan tambahan, sekedar tambahan yang bisa dibuang dari sisi makna, karena tetap memiliki fungsi makna yaitu penegasan. Dan contoh majas dengan pembuangan was'alil qaryah, yang maknanya was'al ahlal qaryah, maka dibuanglah kata-kata ahl supaya kalimatnya menjadi majas. Dan majas punya macam-macam yang sangat banyak sekali, disebutkan dan dibahas di ilmu bayan yang merupakan salah satu cabang dari tiga cabang ilmu balaghah. Maka balaghah itu punya tiga cabang ilmu, ada ilmu bayan, ada ilmu ma'ani, dan ada ilmu badi'. Wa innama dzukira tarfun al haqiqah wal majaz, namun disebutkan sekilas tentang hakikat dan majaz dalam bahasan usul fikih, karena dalalatul alfat, makna yang terkandung dalam lafaz itu boleh jadi hakiki, boleh jadi majaz. Fahtija, maka diperlukan untuk mengetahui masing-masing dari hakiki dan majaz dan konsekuensi hukumnya. Wallahu a'lam. Tanbihun, catatan, pembagian kalam menjadi hakiki dan majaz adalah pembagian yang masyhur menurut mayoritas ulama mutaakhirin, dan itu ada dalam Al-Quran dan selainnya. Wa qala ba'du ahli ilmi, sebagian ulama berpendapat, ini berarti pendapat yang kedua, mengatakan tidak ada majaz dalam Al-Quran, namun ada majaz dalam bahasa Arab non Al-Quran. Wa qala akharun, dan pendapat yang ketiga mengatakan la majaza fil Quran wala fi ghairihi, tidak ada majaz dalam Al-Quran, tidak pula dalam bahasa Arab non Al-Quran. Wabih kola Abu Ishaq al-Isfiriyani, dan pendapat yang ketiga ini adalah pendapat Abu Ishaq al-Isfiriyani dari kalangan wa minal muta'akhin, sedangkan dari kalangan belakangan adalah pendapat Syekh Muhammad Amin An-Singkiti, penulis Atwa'ul Bayan. Waqad bayana Syekhul Islam Taimiyata, dan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala serta muridnya Ibn Al-Qayyim mengatakan bahasanya majaz adalah istilah yang baru setelah berakhirnya tiga generasi yang istimewa. Wa nasarahu bi adillatin qawiyatin katsiratin, dan beliau bela pendapat tersebut dengan dalil-dalil yang kuat dan banyak. Tabayyana liman ittala'a 'alaiha, yang akan jelaslah bagi siapa yang mentelaah dalil-dalil tersebut, anna hadzal qawla waswab, bahasanya pendapat ini adalah pendapat yang benar. Pembahasan Ibn Taimiyah untuk masalah majaz panjang lebar ada di Kitabul Iman, yaitu Kitabul Iman Al-Kabir, sedangkan Ibn Al-Qayyim ada di Suwa'iq Al-Mursalah atau Mukhtasarnya, Mukhtasar Suwa'iq Al-Mursalah. Maka ringkasnya ada tiga pendapat ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan ada majaz dalam Al-Quran dan dalam lughah, ada yang mengatakan tidak ada majaz dalam Al-Quran namun ada dalam lughah, dan ada yang mengatakan tidak ada majaz dalam Al-Quran, tidak pula ada dalam lughah. Lalu bagaimanakah menurut sudut pandang yang mengatakan tidak ada majaz untuk hal-hal di atas, was'alil qaryah, itu maknanya was'al ahlal qaryah dan seterusnya. Mereka katakan itu uslub min asalibil arabiyah, itu gaya bahasa Arab. Was'alil qaryah itu ya maknanya ya dalam konteks tersebut adalah tanyakan kepada penduduk kampung. Qaryah di situ, maka qaryah dalam bahasa Arab bisa artinya kampung dalam artian bangunan dan fisik, dan bisa qaryah dalam bahasa Arab itu bisa artinya penduduk kampung. Kapan tumannya demikian, kapan maknanya demikian, tergantung konteks. Sehingga enggak ada majaz, itu semuanya memang maknanya demikian. Itu sudut pandang yang mengatakan tidak ada majaz. Namun kesimpulan tentang masalah ini, dan ini adalah perdebatan panjang lebar luas keliling tentang masalah ini, ada majaz ataukah tidak dalam bahasa Arab. Ketika seorang itu sepakat untuk tidak mentakwil ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala dengan alasan majaz, maka perselisihan antara mengatakan ada majaz dalam Al-Quran dan tidak, itu bisa kita katakan perselisihan khilaf lafzi, atau kemudian semi khilaf lafzi. Itu cuma sekedar perselisihan dalam masalah penamaan, ini namanya majaz ataukah namanya uslub arabiyah, dengan catatan sepakat ayat-ayat tentang sifat Allah dalam Al-Quran itu tidak ditakwil, tidak diotak-atik, dengan kemudian makna yang keluar dari makna zahirnya. Kalau itu disepakati terlebih dahulu, maka kemudian tentang adakah majaz dalam Al-Quran ataukah tidak, maka itu khilafnya adalah, perselisihannya adalah khilaf lafzi, khilaf dalam pilihan diksi atau penamaan, atau semi khilaf lafzi. Ya, kemudian ini semua baru pengantar untuk masuk kemudian bahasan pokok dalam usul fikih. Baru kemudian setelah dengan selesai, maka kita akan berpindah kepada bahasan pokok dalam ilmu usul fikih, yaitu pembahasan tentang dalalatul alfaz, kandungan makna yang bisa disimpulkan dari berbagai macam teks. Maka ada teks-teks yang kesimpulannya dia adalah amar, dia adalah perintah. Nah, kapan kita bisa simpulkan apa pengertian perintah, kemudian kapan satu teks itu bisa kita simpulkan ini perintah, ini cara membedakan ini perintah dan bukan perintah. Nah, maka nanti ada kemudian ada kekhasan kalimat-kalimat perintah. Nah, ini nanti akan, ya, ini kemudian akan dibahas di bab ini. Kemudian apa makna, ya, apa konsekuensi jika itu dikatakan adalah perintah, apa konsekuensi hukumnya. Maka yang pertama pengertian amar. Amar adalah kaulun, kata-kata, yatadhamman, yang mengandung tolabal fi'li, permintaan atau tuntutan untuk melakukan perbuatan. Ala wajil isti'la, dalam bentuk isti'la, merasa lebih tinggi. Contohnya, aqimus sholata wa atuz zakata, tegakkan sholat, bayar zakat. Maka untuk disebut amar, di antara poin definisinya adalah kaulun. Oleh karena itu, maka tidak termasuk amar isyarat. Maka isyarat tidak disebut amr, wa in afadat maknahu. Ya, meskipun dia menghasilkan makna amr, dia tidak, dia bukan amr, cuma menghasilkan makna amr. Kemudian tolabul fi'li, maka untuk disebut amr harus ada tuntutan untuk melakukan satu perbuatan, maka tidak termasuk amar an-nahyu, karena nahyu adalah tolabut targin, tuntutan untuk meninggalkan perbuatan. Dan yang dimaksud dengan fi'il di sini adalah al-ijad, ini adalah mewujudkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Sehingga fi'il di sini mencakup bukan hanya perbuatan badan, namun juga yashmul al-qawla, mencakup ucapan yang diperintahkan. Karena yang dimaksud dengan fi'il adalah al-ijad, bukan aktivitas dengan anggota badan. Kalau fi'il di sini maknanya aktivitas anggota badan, maka kaul tidak termasuk fi'il, namun karena yang dimaksud dengan fi'il adalah ijad, mewujudkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Apa yang bisa dilakukan oleh orang untuk mewujudkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada? Melakukan sesuatu yang tadinya belum ada, mengucapkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Alawajil isti'la, dalam bentuk al-isti'la, merasa lebih tinggi. Meskipun realitanya, ya, boleh jadi tidak lebih tinggi. Misalnya, ya, anak durhaka merintah-merintahkan bapak dan ibunya, mungkin isti'la. Realita ada bentuk merasa lebih tinggi. Apakah betul lebih tinggi? Tidak. Tetap lebih tinggi orang tuanya. Namun ini merasa lebih tinggi. Maka tidak termasuk dalam amar adalah iltimas. Iltimas itu permintaan kepada orang yang selevel, minta tolong kepada orang yang selevel. Dan tidak termasuk amar doa. Doa itu dari orang yang lebih rendah kepada orang yang lebih tinggi. Dan selain keduanya, selain iltimas dan doa, mimma yustafadu min sighatil amri, yang itu bisa disimpulkan dari sighatil amri, kalimat perintah, bil qara'in, dengan indikator-indikator. Maka pembahasan yang kedua, siyarul amri. Siyar jamak dari sirah, ya kurang lebih di sini adalah teks atau kalimat perintah. Teks perintah itu harus yang seperti apa? Maka siyarul amri arbaun. Maka teks yang menunjukkan amr itu yang pokok ada empat. Yang pertama adalah dengan menggunakan fi'il amr. Dan tentu ini pelajaran sharaf, fi'il amr itu wazannya apa saja dan seterusnya. Nah, ini urusannya ilmu sharaf. Contohnya utlu, nah, ini fi'il amrnya utlu. Bacakan apa yang diwahyukan kepada mu'minal kitab berupa kitab suci. Kemudian yang kedua adalah isim fi'il amr. Ini juga berkaitan dengan pelajaran nahwu, ada isim fi'il. Itu bentuknya isim namun maknanya fi'il, dan maknanya adalah fi'il amr. Nanti isim fi'il ada isim fi'il madhi, ada isim fi'il mudhari, ada isim fi'il amr. Ada contoh isim fi'il amr, contoh yang lain adalah amin, yang maknanya istajib. Contoh di sini hayya 'ala salati. Hayya 'ala salati, ayo salat. Contoh yang lain adalah alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Alaikum isim fi'il amr. Alaikum itu isim fi'il amr, dia bukan jar majrur. Kalau sudut pandang nahwu, alaikum bisunnati, alaikum itu bukan jar majrur. Nah, namun itu jadi satu, alaikum itu jadi satu. Bukan ala dan kum. Bukan, alaikum itu jadi satu kesatuan. Dia adalah isim fi'il amr yang maknanya ilzamu. Yang maknanya adalah ilzamu, haruslah kalian. Kalian harus. Kemudian yang ketiga, masdar yang menggantikan fi'il amr. Contohnya فَإِذَا لَكِتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضُرْبَ الرِّقَابِ. Maka jika kalian berjumpa dengan orang kafir di medan perang, فَضُرْبَ الرِّقَابِ, maka penggalah leher. Dorba itu masdar. Dorba riqab di sini maknanya idribu ariqaba, maka penggalah leher-leher mereka orang kafir. Wabil walidaini ihsana, contoh yang lain. Wabil walidaini ihsana, ihsana di situ masdar, maknanya fi'il amr. Makna ayat ahsinu ilal walidain, berbuat baiklah kalian pada dua orang tua. Dan fi'il mudhara yang bergandengan dengan lam amr, litu'minu billahi wa rasulih, hendaknya kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, maka ini sirah siyarun asliyah, adalah sirah yang pokok. Nanti kemudian ada sirah far'iyah, sirah yang cabang. Ini akan dijelaskan di paragraf setelahnya. Waqad yustafadu, dan terkadang kita bisa simpulkan talabul fi'li, adanya tuntutan untuk melakukan perbuatan namun tidak dengan sirah amr, yaitu sirah amr yang pokok, namun dengan cara ungkapan yang lain. Mislu ayusofa bi'annau fardun, semisal dilabelilah satu aktivitas itu diberi label fardun. atau diberi label wajibun, atau diberi label mandubun, atau diberi label ta'atun. Maka ini label-label yang menunjukkan kalau itu satu hal yang diperintahkan. Demikian juga yumdahu fa'iluhu, manakala pelakunya dipuji-puji. Ayudha mutarikuhu, atau dicela orang yang meninggalkannya. Ayutabu ala fi'li thawabun, atau dikaitkan jika melakukan perbuatan tersebut berdampak thawabun, ganjaran, adanya ganjaran jika melakukannya. Aw ala tarki iqabun, atau berdampak iqabun, hukuman karena meninggalkannya. Maka ini disebut, maka ini berarti itu semua adalah diperintahkan. Namun dengan sirah, yang dalam ini disebut dengan sirah far'iyah. Kalau di cetakan saya ada catatan kaki, di tempat antum ada? Ya. Alaqa fadilatu syekh al-mu'alif, saya mu'alif Muhammad ibn Sulaiman rahimahullah ta'ala, memberikan ta'liq, komentar, dengan mengatakan, memberikan contoh. Contoh yang diberi label fardu adalah sabda Nabi SAW, fa'lam fa'alimhum, beritahu mereka, dalam hadis Mu'ad, ketika Nabi memerintahkan Mu'ad untuk berangkat ke Yaman untuk berdakwah, fa'alimhum, beritahukan kepada mereka, an Allah qad farada alaihim khamsa salawatin, bahasanya Allah wajibkan mereka salat 5 kali, fi yaumin wa lailatin, dalam sehari dan semalam. Contoh yang diberi label wajib adalah sabda Nabi SAW, ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin, mandi Jumat itu wajib atas setiap orang yang sudah baligh. Muhtalimin makna dasarnya yang telah mimpi, dalam tanda kutip, dan itu adalah salah satu ciri-ciri baligh, atau salah satu tanda baligh. Contoh yang diberi label taat, man ata'a amiri faqad ata'ani, siapa yang taat kepada amirku maka dia taat kepadaku. Contoh yang dipuji pelakunya adalah sabda Nabi SAW, sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar, laukana yakumu minal lail, seandainya dia rajin sholat malam. Maka sholat malam satu hal yang diperintahkan karena dipuji pelakunya. Contoh yang dicela orang yang meninggalkannya adalah sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, man taraka ramya ba'dama 'alimahu rughbatan anhu fa innaha ni'matun kafaroha, siapa yang meninggalkan kemampuan memanah, melupakan kemampuan memanah, ba'dama 'alimahu, setelah dia tahu. Maka siapa yang belajar memanah kemudian pintar, dia harus jaga. Maka siapa yang belajar memanah dan dia sudah lihai dalam memanah, maka wajib dia jaga. Artinya, ya wajib latihan, dijaga, supaya kemudian kemampuannya itu tidak hilang. Karena tentu kemudian ketika lama tidak latihan, kemampuannya bisa hilang. Nah, Nabi katakan, man taraka ramya, siapa yang kehilangan kemampuan memanah, ba'dama 'alimahu, setelah dia mengetahuinya dan menguasainya, rohbatan anhu, karena dia tidak minat dengannya, padahal dia punya waktu luang dan sebagainya, bukan karena kesibukan terhadap yang lebih penting. Ya, wong dulu belajarnya juga sibuk sebenarnya. Nah, pas dulu belajar sebenarnya sibuk, non bisa punya waktu. Lu sekarang udah pinter, tidak pernah latihan, padahal longgar. Nah, maka kata Nabi SAW, fa'innah ni'matun kafaroha, maka itu adalah nikmat Allah yang dia ingkar. Ya, di sini riwayat Muslim. Maka Nabi sebut dia adalah orang yang kufur nikmat, orang yang tidak mau continue latihan memanah setelah pandai. Ya, maka Nabi sebut dia sebagai orang yang kufur nikmat. Maka ini celaan, celaan terhadap perbuatan tersebut, itu perbuatan tidak mau latihan. Kemudian contoh yang ada ma rutiba ala fi'li athawab, adanya ganjaran sebagai rutiba, dampak melakukan perbuatan tersebut. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersalawat untukku sekali, maka Allah akan bersalawat dan memujinya sebanyak 10 kali. Contoh kemudian yang berdampak hukuman jika meninggalkannya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meninggalkan 3 salat Jumat mutahawinan karena meremehkan, baik berturut-turut ataupun tidak berturut-turut, dan karena meremehkan kewajiban salat Jumat, taba Allah ala qalbi, maka Allah akan mengkunci mati hatinya. Ya, kemudian konsekuensi kalau satu dalil itu mengandung sighatul amri, ma taqtadihi sighatul amri, konsekuensi dari sighah amr. Maka sighah amr indal itlaq di sini artinya ketika tidak ada indikator tambahan. Maka sighah amr indal itlaq ketika tidak ada indikator taqtadi berkonsekuensi dua hal. Yang pertama, wujubal ma'mur bihi, wajibnya hal yang diperintahkan. Kemudian yang kedua, al-mubadarata bi fi'lihi fauran, bersegera melakukannya, fauran segera, dan tidak menunda-nunda dan tidak nanti-nanti. Maka untuk kemudian konsekuensi yang pertama, maka ada ungkapan al-amru lil wujubi, al-amru al-mutlaq lil wujubi, amr yang mutlak, artinya tidak ada indikator tambahan, itu lil wujubi, menghasilkan hukum wajib. Maka kaidah ini ada dalilnya, dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya sighatul amr itu menghasilkan hukum wajib, firman Allah Ta'ala, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka adalah merasa takut orang-orang yang menyelisihi ketetapan Nabi, أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ, kalau dia akan tertimpa fitnah atau akan tertimpa siksaan yang pedih. Sisi pendalilannya, Allah menakut-nakuti al-mukhalifin, Allah menakut-nakuti orang yang menyelisihi ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, takut tertimpa fitnah, yaitu zaiq, yaitu kesesatan, atau tertimpa adzabun alim, siksaan yang pedih. Dan menakut-nakuti dengan semacam ini la yakunu, tidaklah terjadi kecuali gara-gara tarki wajibin, meninggalkan hal yang wajib. Maka ini menunjukkan bahwa perintah Nabi yang mutlak, yaitu tanpa indikator tambahan, menghasilkan hukum wajibnya, wajib untuk mengerjakan apa yang diperintahkan. Namun wajud dalalah untuk ayat ini itu pas syaratnya amrihi di sini bentuk mufrad dari awamir yang artinya perintah, karena amrun itu memiliki dua kemungkinan makna. Yang pertama adalah amrun itu mufrad dari awamir, artinya perintah, dan ada amrun mufrad dari umur, yang artinya keadaan. Nah, wajud dalalah yang tadi disampaikan oleh penulis itu pas dan cocok kalau amr di situ, amrihi di situ adalah bentuk mufrad dari awamir, maka sangat klop. Maka tidaklah merasa takut orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi. Kalau terjemah ayatnya demikian, maka itu klop. Berarti perintah Nabi harus dilaksanakan. Siapa yang tidak melaksanakannya, dia wajib takut. Takut apa? Terjadi demikian dan demikian, ada siksaan yang pedih. Namun wajud dalalah di sini kurang pas, Wajul istidlal, cara pendalian di sini kurang klop. Kalau amrihi di situ bentuk mufrad dari umur. Maka kalau kemudian amrihi di situ adalah bentuk mufrad dari umur, maka ini bahaya. Maka umur di situ bisa kita terjemahkan dengan terjemah bebas ajaran Nabi. Ajaran Nabi, maka adalah merasa takut orang-orang yang menyelisihi dan menentang ajaran Nabi. Maka ini tidak bahas masalah perintah. Meskipun ajaran Nabi itu adalah apa yang Nabi perintahkan dengan perintah wajib ataukah perintah anjuran. Itu yang disebut dengan ajaran Nabi. Dan yang lebih tepat amrihi di ayat ini adalah mufrad dari umur, bukan mufrad dari awamir. Namun dalil yang menunjukkan bahasanya al-amru al-mutlak itu yufidul wujub itu bukan hanya ini. Ya, namun terdapat banyak dalil yang lain dan kesimpulannya yang jelas itu adalah kaidah jumhurul ulama, mayoritas ulama dalam usul fikih bahasanya al-amr al-mutlak itu lil wujub. Kemudian wa min al-adillati ala annahu lil fawr, dan di antara dalil kalau perintah itu harus segera dilaksanakan adalah firman Allah Ta'ala fastabiqul khairat, bersegeralah kalian dalam kebaikan. Dan semua yang diperintahkan oleh syariat itu khairun. Dan perintah untuk istibaq, bersegera ilaiha kepada kebaikan adalah dalil wajibnya bersegera. Kalau telah kita sudah sepakat al-amru al-mutlaq lil wujub, nah maka ini nanti akan menjadi dalil bahasanya al-amru al-mutlaq itu lil fawr. Ya, perintah yang tidak ada keterangan lebih detailnya, maka itu adalah sesuatu yang harus dan segera dilaksanakan. Alasan yang kedua, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka tatkala karihat ta'khiran nasi ma'amarahum bihi minan nahri wal halqi yaumal Hudaybiyah. Tidak suka dengan tindakan sahabat yang menunda-nunda apa yang Nabi perintahkan pada mereka berupa menyembelih hadyu dan menggundul kepala saat hari Hudaybiyah. Sampai-sampai Nabi masuk menemui Ummu Salamah radhiyallahu anha dan Nabi menceritakan pada istrinya apa yang dia jumpai minan nasi dari sikap para sahabat. Dan maksud sahabat dengan belum langsung melakukan apa yang Nabi tinggalkan, apa yang Nabi perintahkan, adalah mereka berharap agar Nabi berubah pikiran, bukan bermaksud untuk menentang dan membangkang. Alasan yang ketiga adalah alasan logika. Kenapa apa yang diperintahkan itu menghasilkan hukum wajib segera dilakukan adalah karena al-mubadarah, bersegera untuk melakukan apa yang diperintahkan itu yang pertama ahwatu, sikap yang lebih hati-hati daripada pendapat yang kedua yang mengatakan bahasanya apa yang diperintahkan itu boleh ditunda. Yang kedua abra, lebih membersihkan kita dari tanggung jawab dan beban. Kemudian yang ketiga at-ta'khir lahu afat, dan menunda-nunda dan nanti-nanti itu memiliki banyak bencana, banyak penghambat, boleh jadi ternyata sakit akhirnya malah tidak bisa dilaksanakan. Yang kemarin kemudian punya duit karena nanti-nanti akhirnya duitnya dirampok orang, artinya tidak bisa melaksanakan hal yang diperintahkan dengan duit tersebut. Maka banyak penyakit, banyak penghambatnya dan penghalangnya. Maka segera saja dilakukan, jangan ditunda-tunda. Kemudian yang keempat, wayak tadi tarakumal wajibat, dan menunda-nunda apa yang diperintahkan itu menyebabkan bertumpuknya kewajiban. Kalau sudah bertumpuk, ya jas anda akhirnya tidak mampu semuanya untuk dikerjakan. Contohnya tugas kuliah. Contohnya tugas kuliah, tumpuk-tumpuk nanti, oh, tumpukannya banyak. Di hari H nggak ada yang satu pun yang selesai. Di hari H nggak ada satu pun yang selesai. Kenapa? Karena tumpukannya terlalu banyak. Hanya ditinggal tidur. Nah, stres alasannya. Padahal sebabnya karena nanti-nanti. Nah, itu empat alasan logika. Kenapa apa yang jadi satu hal yang diperintahkan itu harus segera dikerjakan, segera dieksekusi, segera dilaksanakan dan jangan ditunda-tunda. Karena itu lebih hati-hati daripada kaedah satunya. Karena dalam hal ini memang ulama berselisih pendapat apakah al-amr itu lil faur ataukah boleh nanti-nanti. Nah, kalau kemudian kita mengambil pendapat yang nanti-nanti, nah ini kurang hati-hati. Karena menurut ulama yang mengatakan al-amr lil faur, dia dosa. Dan kalau kita kemudian beramal sebagaimana kaedah yang di kaedah sebagian ulama bahasanya al-amr lil faur, maka yang mengatakan boleh nanti-nanti kan cuma boleh. Kita tidak salah. Pakai sudut pandang ulama yang membolehkan nanti-nanti akan mengatakan salah karena apa yang kita lakukan tidak salah. Pakai itu satu hal yang tayyib, satu hal yang bagus. Kemudian yang kedua tadi, apro, supaya kemudian tanggungan kita segera cepat selesai. Kemudian ya, menghindari berbagai macam penghalang yang mungkin terjadi kalau kita nanti-nanti. Kemudian yang keempat, menghindari terjadinya tumpukan kewajiban. Namun terkadang perintah itu keluar dari hukum asalnya, yaitu wajib dan segera, li dalilin yaqtadi dalika, karena adanya dalil yang mengharuskan demikian. Akhirnya maka keluarlah dia dari hukum wajib kepada makna-makna yang lain, semisal dari hukum wajib menjadi anjuran. Contohnya firman Allah Ta'ala, wa asyhidu idza tabayyatum, jika kalian melakukan transaksi jual beli, carilah saksi. Maka perintah untuk mencari saksi untuk transaksi jual beli di sini adalah anjuran. Dalilnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beli seekor kuda dari seorang Arab Badui dan Nabi tidak cari saksi. Kemudian menghasilkan hukum mubah. Wa aktsaru ma yaqa' dalika, dan paling sering itu terjadi, idza warada ba'dal hadri, jika terdapat perintah ba'dal hadri setelah larangan, atau terdapat perintah sebagai jawaban terhadap orang yang salah paham mengira kalau itu terlarang. Ada orang yang mengira itu terlarang kemudian bertanya, wahai Nabi, begini-begini, kemudian Nabi jawab dengan menggunakan fi'il amr. Maka itu tidak menghasilkan hukum wajib, cuma menghasilkan hukum boleh. Contoh perintah setelah larangan, firman Allah Ta'ala kepada orang-orang yang ihram haji ataukah umrah, wa idza halaltum fastadu, jika kalian telah tahalul, silahkan kalian berburu. Maka perintah untuk berburu adalah perintah yang menghasilkan hukum mubah, karena dia terletak setelah larangan berburu bagi orang yang ihram. Saat ihram, orang yang ihram dilarang berburu. Setelah itu diperintahkan, maka ini berarti mubah. Al-mustafad, yang larangan untuk berburu saat dalam kondisi ihram itu kita simpulkan dari firman Allah Ta'ala, ghairu muhilli shaydi wa antum hurum. Wa antum hurum, ketika kalian dalam keadaan ihram, maka kalian tidak menghalalkan binatang buruan, alias tidak menangkap binatang buruan. Dan contoh jawaban untuk salah anggapan yang mengira kalau itu terlarang adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, if'al wala harat, kerjakan dan itu tidak dosa, Sebagai jawaban, orang-orang yang bertanya kepada Nabi saat hajatul wada, ketika mereka mendahulukan sejumlah kegiatan haji yang bisa dilakukan pada saat hari Id, itu tanggal 10 Dzulhijjah, sebagiannya lebih didahulukan daripada yang lain. Maka pada tanggal 10 itu ada 4 perbuatan, ada melempar jumratul aqabah, kemudian gundul rambut, kemudian menyembelih hajiu, kemudian tawaf haji. Nah, ini ada urutannya. Ada urutannya. Kalau mengikuti apa yang Nabi lakukan, ada urutannya, urutan yang Nabi lakukan. Nah, ada sejumlah sahabat yang tidak urut sebagaimana yang Nabi lakukan, dan mereka merasa bersalah, merasa berdosa. Wahai Nabi, saya tidak seperti Anda, saya begini dulu baru begitu. Nabi jawab, if'al, silahkan lakukan. Di sini ada amr, silahkan lakukan. Di sini bukan perintah yang menghasilkan hukum wajib, namun ya boleh-boleh saja apa yang Anda lakukan. Kemudian ada tahdid ancaman, semacam firman Allah Ta'ala, i'malu masyiktum innahu bima ta'maluna basir. Lakukanlah semaumu, sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kalian lakukan. Ada kata-kata Allah maha melihat, maka i'malu masyiktum ini bukan berarti membolehkan manusia berbuat maksiat, berbuat sesukanya, namun ancaman. Allah maha melihat apa yang kalian lakukan. Demikian juga firman Allah Ta'ala yang jadikan dalil oleh orang-orang liberal untuk kebebasan memilih kekafiran karena salah paham dan atau karena tidak faham ilmu usul fikih atau karena salah paham, mereka berdalil dengan faman sya'afal yu'min man sya'afal yakfur. Siapa yang mau silakan mukmin, siapa yang mau silakan dia kafir. Maka mereka katakan bahasanya, ya, ini kebebasan beragama. Maka sebagaimana orang itu boleh jadi orang Islam, boleh juga jadi Hindu, boleh juga jadi Buddha. Dan itu boleh. Allah bolehkan, kenapa orang Islam melarang-larang? Mereka katakan, kalau Allah bolehkan, kenapa orang Islam melarang-larang? Maka jawabannya gampang. Terimakah orang Hindu disebut dia orang kafir? Kalau kemudian Anda katakan itu satu hal yang nilainya sama baiknya dengan Islam, oh itu dibolehkan, berarti sama baiknya. Dibolehkan Hindu, bolehkan Buddha, dibolehkan Islam, berarti itu sama baiknya. Jadi orang Islam baik, jadi orang Hindu, jadi orang Buddha juga baik. Maka jawaban yang pertama, maukah itu yang Hindu, yang Buddha, yang Nasrani disebut kafir? Mau? Ya, gak mau. Maunya disebut orang beriman dengan Tuhannya masing-masing. Gak mau disebut kafir. Loh, padahal ayatnya bilangnya, gimana ayatnya bilangnya? Wa'ansa'a fal-yakfur. Siapa yang mau kafir? Ya silakan kafir. Maka harus rela. Iya, saya itu orang kafir itu. Kemudian yang kedua, lanjutkan ayatnya. Inna atadan lidzalimina naron. Kami telah siapkan pada orang-orang zalim, yaitu orang-orang yang kafir, kami telah siapkan api neraka. Mungkinkah itu maknanya membolehkan membolehkan kemudian beragama dengan selain Islam, kemudian konsekuensinya berarti selain Islam itu sama baiknya dengan Islam? Lanjutannya, kami siapkan neraka. Maka ya, baca ayat jangan sepotong. Itu sama dengan kaidah fawailul lil musallin. Kaidah fawailul lil musallin. Fadzakal wa'id badal amri. Maka disebutkan ancaman setelah perintah yang disebutkan, maka itu bukti kalau itu litahdid. Kalau itu adalah ancaman dan bukan pembolehan. Apalagi kemudian disimpulkan berarti agama kekafiran dan agama Islam dan iman itu sama baiknya. Ya, tidak demikian. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana. Wasinna ilma wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhudana anil hamdulillahi rabbil alamin subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.